Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Awanul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membaca hadis yang terakhir dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan Doa'ul Akh Bidhahril Ghaib, keutamaan tentang mendoakan kebaikan bagi saudara sama muslim dengan tanpa pengetahuannya. Dan telah kita ambil dua hadis sebelumnya, yaitu hadisnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala an, dan juga hadis dari Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha yang menjelaskan bahwasanya doa'ul akh bizahril ghaib, doa seseorang untuk saudaranya sama muslim dengan tanpa pengetahuannya, itu adalah doa yang mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah telah mengutus malaikat untuk mengaminkan doamu yang kau panjatkan untuk saudaramu dengan tanpa sepengetahuannya. Dan juga diantara keutamaannya adalah bahwasannya itu menunjukkan tentang ketulusan ukhuwah imaniyah, ketulusan di dalam persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin satu dengan yang lainnya, sehingga dia mau mendoakan kebaikan untuk saudaranya, yang mana hakikatnya doa tersebut akan kembali kepada dirinya pula sebagaimana ini yang dipahami oleh mereka para salafun salih. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa ibnu Ismail wa Shihab قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan qala rajulun, ketika itu ada seorang laki-laki yang dia mengatakan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ufirli wali Muhammadin wahdana. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Allahumma ufirli wali Muhammadin wahdana. Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad saja. Yang lainnya, naam, tidak. Ini doa yang diucapkan ketika itu oleh laki-laki tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hajabtaha an nasin katsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hajabtaha, sungguh engkau telah menghalanginya. Menghalangi maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat luas, annasin katsir, dari kebanyakan manusia. Naam, dia berdoa dengan lafaz yang demikian yang mengandung pembatasan, pembatasan untuk rahmat dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan kepada dirinya saja dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur nam laki-laki tersebut, laqad hajabtaha an nasin katsir, sungguh engkau telah menghalanginya dari kebanyakan manusia. Dan ini pula semakna dengan hadis yang diriwayatkan dalam riwayat yang lain, yaitu tentang kisah seorang Arab Badui yang dia kencing di dalam masjid. Maka ketika itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka segera mengingkari dan melarang seorang Arabi yang bedui yang sedang kencing di masjid tersebut. Nah, di pertengahan kencingnya. Maka Nabi SAW melarang mereka, biarkan dia sampai setelah dia selesai baru dijelaskan. Maka seorang Arab Badui tersebut yang melihat kemuliaan akhlak Nabi SAW, dia mengatakan, Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad dan jangan engkau merahmati bersama kami seorang pun. Maka Nabi SAW juga menegur Arab Badui tersebut, laqad hajazta wasi'an, sungguh engkau telah membatasi perkara yang sangat luas. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ampunan, memiliki rahmat, kasih sayang yang mencakup untuk seluruh makhluk-makhluknya tanpa terkecuali, maka tidak selayaknya seseorang berdoa dengan doa yang demikian. Bahkan di dalam syariat Islam, seorang mukmin, seorang muslim dianjurkan untuk dia meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri secara khusus, dan juga meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum mukminin secara umum, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik di antara mereka yang masih hidup atau mereka di antara mereka yang telah meninggal dunia. Nah, bahkan disebutkan tentang keutamaan amalan ini, memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Barang siapa yang dia beristighfar, meminta ampun untuk kaum mukminin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menulis untuk dirinya bagi dari setiap mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan satu kebaikan. Sungguh betapa banyak pahala dan kebaikan yang akan dia dapatkan karena banyak jumlahnya kaum mukminin. Nah, bahkan masuk juga di antara mereka yang telah meninggal dunia. Ini amalan yang agung, amalan yang besar, bahkan sudah dilakukan semenjak dahulu oleh mereka, para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Lihat doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa sebagaimana yang ada di dalam surat Ibrahim. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Walil mu'minina wal mu'min walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan juga dosa kaum mukminin pada hari perhitungan kelak. Demikian pula doanya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdoa kepada Rabb-nya, Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, wahai Rabb kami, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan juga orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin, dan dosa kaum mukminin secara umum, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada di dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa astaghfir li dzambik, dan mintalah ampun untuk dosamu, naam, untuk dirimu sendiri dan juga untuk kaum mukminin seluruhnya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini mereka para anbiya war rusul mendoakan kebaikan untuk diri mereka secara khusus dan juga mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin secara umum. Bahkan demikian pula doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat apa? Jenazah. Di dalam salat jenazah, setelah mendoakan kebaikan untuk si mayit, mendoakan ampunan untuk si mayit, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan untuk mendoakan kaum mukminin secara umum. Allahummarham li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang masih hidup, wa mayyitina, dan juga orang-orang yang telah meninggal di antara kami. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'alal iman. Ya Allah, barang siapa yang Engkau hidupkan dia, maka hidupkanlah dia di atas keimanan. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam. Dan barang siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkanlah dia di atas agama Islam. Doa-doa yang diajarkan di dalam syariat untuk kaum mukminin secara umum, baik laki-laki maupun yang perempuan, karena itu sungguh mengandung kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, dalla hadzal haditsu ala masyru'iyyatil istighfar lin-nafsi walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Hadis ini, hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, menunjukkan tentang disyariatkannya istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri dan juga untuk kaum mukminin secara umum, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan kaum muslimin secara umum. Al-ahya'i minhum wal-amwat, baik yang masih hidup di antara mereka atau yang telah meninggal dunia di antara mereka. Wa kam fi dzalika minal ajril katsir, dan sungguh betapa banyak pahala yang akan didapatkan dari amalan yang mulia tersebut. Wa qad dallat ala dzalika nususun minal kitabi wassunnah, dan sungguh telah ditunjukkan hal tersebut oleh nas-nas, dalil-dalil, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma minal kitabi faminha qaulullah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Adapun dari Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun untuk dosamu dan juga dosa-dosa kaum mukminin secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Wa minha qauluhu ta'ala ikhbaran an Nuhin alaihi salam, dan di antara dalilnya pula adalah firman Allah taala yang Allah mengkhabarkan tentang doanya Nabi Nuh alaihi salam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan bagi orang yang masuk rumahku dalam keadaan beriman, dan juga kaum mukminin secara umum, yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang keutamaan beristighfar, memintakan ampunan bagi kaum mukminin secara umum. Qala wa minas sunnati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil dari as-sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayat hadis yang sebelumnya kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya, ini adalah mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kebaikan secara umum masuk juga di dalamnya adalah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimisal. Di sisi kepala orang yang sedang berdoa tadi ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan kebaikan, dengan doa-doa kebaikan, malaikat yang diutus tadi akan mengatakan amin walaka bimitsl. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah taala mengabulkan doamu dan engkau akan mendapatkan yang semisalnya. Engkau juga akan mendapatkan hal yang serupa. Engkau mintakan ampunan untuk saudaramu, engkau juga akan diampuni. Engkau mendoakan saudaramu masuk ke dalam al-jannah, engkau juga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amalan yang mulia, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengutus malaikat kepadanya. Qala wa fil hadithi dalilun ala wujubil inkari ala man waqa'a fi khata'in qawli aw fi'li. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang wajibnya mengingkari kesalahan orang yang terjatuh di dalam kesalahan berupa ucapan maupun perbuatan. Ketika kita tahu, ketika kita melihat, menyaksikan saudara kita terjatuh di dalam kesalahan baik ucapannya atau perbuatannya, maka wajib untuk diingkari, jangan dibiarkan. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yukirra al-a'rabi ala qawlihi Allahumma gfirli wali muhammadin wahdana. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setuju terhadap ucapan seorang badui tadi atas ucapannya Allahumma gfirli wali muhammadin wahdana, ya Allah ampunilah aku dan Nabi Muhammad saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hajabtaha an nasin katsir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan mengatakan sungguh engkau telah menghalanginya dari kebanyakan manusia, menghalangi rahmat dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas dari kebanyakan manusia. Jangan berdoa seperti itu. Berdoalah dengan doa yang umum. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat. Doa yang umum yang sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. Qala wa idza kana al-amru kama 'alimtum ayyuhal muslimun fasta'inu billahi 'alal iktsari minad du'a wal istighfari li anfusikum wal ikhwanikum minal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Maka apabila perkaranya sebagaimana yang telah kalian ketahui wahai kaum muslimin, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak doa dan memperbanyak istighfar, baik itu untuk diri-diri kalian sendiri dan juga untuk saudara-saudara kalian dari kalangan kaum mukminin, laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup di antara mereka maupun yang telah meninggal dunia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-aun, pertolongan. Fa inna man fa'ala dzalika faqad ata bil burhani ala mahabbatihi li salahi nafsihi wa najatiha minal azabil alim wa fawziha bil ajril amim. Karena sungguhnya barang siapa yang dia melakukan hal tersebut, dia bisa memperbanyak doa dan ampunan untuk dirinya dan kaum mukminin, maka sungguh dia telah mendatangkan bukti atas cintanya dia untuk kesolehan dirinya sendiri dan juga keberhasilan atau keselamatan dirinya dari azab yang pedih dan keberhasilan dan keberuntungan dirinya untuk bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Wa kadzalika ala mahabbatihi li salahi ikhwani minal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa salamatihim minal adzabil alim wa zafara bihim wa zafrihim bil fawzil azim. Demikian pula barang siapa yang dia bisa memperbanyak doa kebaikan ampunan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudaranya kaum mukminin, itu menunjukkan ketulusan cintanya, kejujuran cintanya untuk kebaikan saudara-saudaranya sesama mukmin, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih yang masih hidup. Dan itu juga menunjukkan keselamatan mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala yang pedih, dan keberuntungan mereka dengan keberuntungan yang sangat agung. Nah, dengan ini kita telah selesai dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.